Surya Jingga, Suryari Cakrawala, selalu berseri. Alam indah bermadi katulistiwa, bersara senyum tawa, hawa sejuk nyaman, wajah pagi rupawan, burung berkicau riang, bermani embun surga. Tali jiwa.